قال المعنف حفظه الله تعالى في كتابه فك الأسماء الحسنى الشكور الشاكر. وقد ورد اسم الشكور في أربعة مواضع من القرآن. قال الله تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال المصنف حفظه الله berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna حفظه الله nama Allah Asy-Syakur Asy-Syakir. Nama Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir ini adalah merupakan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Adapun Asy-Syakur kata beliau termuat dalam empat tempat dalam Quran Al-Karim. Allah berfirman liwafiyahum ujurahum. Yang pertama ayat itu berbunyi liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan bagi mereka ganjaran mereka. Wa yazidahum min fadlih, agar Allah menambahkan bagi mereka karunia-Nya. Tak cukup hanya ganjaran, tapi Allah tambahkan karunia-Nya. Di negeri akhirat tidak hanya ganjaran Allah berikan kepada manusia, bahkan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Dia adalah Tuhan ghafurun yang maha pengampun syakur, Tuhan yang maha menerima syukur hamba-hambanya. Syakur. Ayat lainnya yang kedua Allah berfirman wa qalul hamdulillahi alladhi adhaba 'annal hazan. Berkata hamba-hamba Allah yang beriman di negeri akhirat, dan mereka berkata segala puja bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami segala macam penderitaan dan kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami dialah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penerima syukur dari hamba-hambanya. Ayat yang ketiga, وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kami akan tambahkan baginya kebaikan pula. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Sesungguhnya Allah ghafur, maha pengampun dengan segala kelalaian kita, dosa-dosa kita. Ya. Syukur, dan Dia maha penerima syukur atas segala amal saleh kita, kebaikan kita. Ayat yang keempat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Sekiranya kalian pinjamkan kepada Allah, maksudnya kalian berinfak, bersedekah. Kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Kata-kata pinjam ini sebenarnya ya hakikatnya bukan Allah meminjam kepada kita, karena semuanya milik Dia. Harta benda kita, umur kita, diri kita, semua miliknya, langit bumi. Meskipun miliknya, tapi Dia katakan dalam bentuk kata-kata meminjam. Jikalah kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, infak, sedekah adalah pinjaman yang baik. Sebutkan dengan kata pinjaman karena pasti dibalas Allah, dikembalikan bahkan lebih banyak. Ya, in tuqridullaha qardan hasana, jika kalian berikan kepada Allah pinjaman yang baik, bersedekah dengan hati yang lapang, tidak ada yang tentram. Innallaha ayudha'ifu lakum, Allah akan lipat gandakan bagi kalian ganjarannya. Tidak hilang. Wa yaghfir lakum, dan Dia mengampuni dengan sebab sedekah kalian, pinjaman tersebut, dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan sedekah menghapuskan, mengampunkan dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum, yudha'ifu lakum, Dia kembangkan, Dia lipat gandakan apa yang kalian sedekahkan, dan diampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu syakurun halim, biarlah Tuhan Allah asyukur, yang penerima syukur daripada hamba-hambanya dengan ketaatan mereka, kebaikan mereka. Ya, halimun, yang maha lembut. Inilah empat tempat dalam Quran penyebutan nama Allah dengan nama asyakur. Naam. Wa warada asyakiru fi mawdi'aini. Qala ta'ala, wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Ada pun lafaz asy-syakir. Jadi tadi asy-syukur, yang kedua asy-syakir. Dan dalam bahasa Arab, apa beda antara asy-syakir dengan asy-syukur? Asy-syakir itu timbangannya al-fa'il. Asy-syukur al-fa'ul dalam bahasa Arab. Ya. Tambahan huruf memberikan tambahan makna. Asyakur maknanya terus menerus menerima kesyukuran daripada hambanya. Itu asyakur. Jadi asyakur lebih ablaq, lebih dalam daripada makna syakir. Ya. Seperti kata-kata akil, artinya orang yang makan. Akul, orang selalu makan, senantiasa makan. Itu bedanya. Ya. Adapun nama Allah Asy-Syakir, maknanya mirip-mirip, yang satu lebih dalam maknanya. Asy-Syakir, yang menerima syukur hambanya. Allah sebutkan dalam Quran dalam dua tempat. Yang pertama, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Barang siapa yang melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Dialah Tuhan Syakir, yang menerima ketaatan hamba-hambanya. Ya, alim, maha mengetahui dengan segala macam apapun yang perbuat hamba. Dia akan beri ganjaran, balasan kepada orang berbuat. Wa qala ta'ala, yang kedua, wa ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Bagaimana Allah akan mengazab kalian? In syakartum, sekiranya kalian bersyukur. Ini menunjukkan syukurnya hamba akan menghilangkan azab. Ya. In syakartum, bagaimana Allah akan menurunkan azab kepada kalian sekiranya kalian bersyukur? Berarti azab itu datang karena kufur. Karena kebalikan daripada syukur adalah kufur. Syukur itu di atas tiga pilar. Pertama, meyakini semuanya datang daripada Allah, kebaikan tersebut digiring kepadanya dari Allah. Keyakinannya segala nikmat datang daripada Allah. Yang kedua, lisannya yang tak putus memuji Allah atas segala macam limpahan nikmatnya. Yang ketiga, nikmat yang diberikan Allah tersebut dia gunakan dalam ketaatan. Inilah pilar-pilar syukur. Sekiranya orang diberikan Allah kepadanya nikmat, ya, dia yakini bukan karena dirinya, semua daripada Allah. Kemudian dia tak putus berhenti mengucapkan pujian kepada Allah atas limpahan nikmat tersebut. Kemudian dia gunakan nikmat sebagai sarana ketaatan. Maka inilah pilar-pilar syukur. Apabila seorang hamba bersyukur, Allah tak akan mengazab mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kutambah. Kebalikan syukur tadi apa? Kufur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Berarti yang mencabut nikmat adalah kufur, yang mendatangkan azab adalah kufur. Ya, dan itu Allah terangkan dalam Quran, bahkan dalam bentuk, ya, kisah-kisah hamba yang bersyukur, umat yang bersyukur diberikan nikmat, yang kufur diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. In syakartum wa amantum, bagaimana Allah akan mengazab kalian sekiranya kalian bersyukur dan beriman. dua hal yang mengangkat azab, syukur dan iman. Wa kana Allahu syakiran alima, adalah Allah, dialah Tuhan yang syakiran, penerima segala macam amalan hamba-hambanya, mensyukuri amalan hambanya meski sedikit jua. Beri infak 100 perak pun Allah tak merasa hina dengan infak kita 100 perak itu. Syakiran alima. Dan dia maha mengetahui hamba-hambanya. Ya, sebagian sahabat ketika dipintahkan untuk berinfak pada perang Tabuk, masing-masing mereka berusaha berinfak. Ada yang membawa satu genggam kurma saja. Ya, adapun orang-orang munafik berusaha untuk mencela, menghinakan orang-orang yang bersedekah dengan apa yang dimiliki, sedikit yang dimiliki. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat, mereka lah orang yang menghina, ya, mencaci orang-orang mukmin yang berinfak sedikit, karena itu yang mereka mampu. Allah menerima. Ya, 1000 perak sisa uang yang kita infakkan Allah terima. 500 perak, 200 perak Allah terima. Dia adalah syakiran alima, tidak dihina. Tidak dihinakan. Subhanallah. Nampak satu kotoran kecil pun di masjid kita ambil, masukkan kantong, dibuang di luar masjid, syakiran. Allah menerima amalan tersebut, mensyukurinya, alima, dan dia maha mengetahui. Inilah dua nama asy-syakir yang termuat dalam Quran. Naam. Wa jami'u hadhihi al-mawadi'i sittati allati warada fiha hadan al-ismani مواد امتنان من الله عز وجل بإثابة المتعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل والمضاعفة للثواب وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين. Kata beliau, setiap ayat-ayat yang disebutkan di atas yang memuat dalamnya dua nama Allah, Asy-Syakur dan Asy-Syakir, semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada hamba-hambanya, ya, kebaikan berupa ganjaran atas orang-orang berbuat taat. Di antara efek nama Allah Asy-Syakur Asy-Syakir, dia beri ganjaran kepada setiap orang berbuat taat. Wa tawfiyatul ujur, ganjaran yang sempurna. Ya, tak dikurangi sedikit pun. Apapun yang kita buat disempurnakan Allah ganjarannya, tidak dikurangi, tidak dizalimi sedikit pun. Tak perlu kita khawatir dizalimi Allah, karena dia tidak menzalimi kita. Jadi nama Allah Asy-Syakur Asy-Syakir maknanya, ya, dialah Tuhan yang senantiasa memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya taat. Kemudian wa tawfiyatil ujur, di mana ganjaran tersebut Allah sempurnakan, tak dikurangi, bahkan wa ziyadati minal fadli, dia tambahkan lagi karunianya, ganjaran plus disempurnakan plus dengan nikmat yang lain. Bahkan kalau kita hitung-hitungan, tak akan pernah dapat sesuai setara apa yang kita berbuat dengan ganjaran Allah. Kita hidup 60 tahun atau 70 tahun, buat 100 tahun. Potong dengan tidur kita yang, ya, sejak bayi tidur, sejak kita balik, berapa masa? Sudah terambil mungkin sepertiga umur kita untuk tidur. Ya, untuk aktivitas dunia yang membuat kita lalai dengan akhirat. Ya. Subhanallah, buatlah sepertiga daripada umur kita itu benar-benar murni kita melakukan pada aktivitas ibadah. Salat sehari 5 kali. Paling lambat 10 menit, 15 menit, 20 menit. Ya, daripada waktu yang 24 jam Allah berikan. Ya. Buatlah kita umurnya sepertiga, sepertiganya itu, ya, berbuat taat. Buatlah kita 40 tahun misalnya berbuat taat. 60 tahun itu semua sia-sia, 40 tahun lah umur kita ini. Seharusnya kalau setimpal ganjarannya di negeri akhirat, di surga, 40 tahun selesai. Tapi di surga apa? Kekal selama-lamanya. Berabad-abad tak pernah berhenti ganjaran tersebut. Mana setimpal? Ya, jazaan wifaqan, ya. Ganjaran setimpal tidak, lebih daripada itu karena Allah tambahkan lagi karunia-Nya. Apalagi karunia terbesar negeri akhir adalah karunia Dia tampakkan wajah-Nya kepada hamba-hambanya. Alladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan baginya surga yang penuh kebaikan, dan tambahan, tambahan itu adalah tambahan nikmat Allah melihat wajah-Nya. Setelah Allah masukkan hamba-hambanya ke surga, Allah bertanya, ada lagi yang kurang? Ya Tuhan, tak ada yang kurang. Apa lagi yang kurang? Engkau telah buat wajah kami terang benderang, Kau beri kepada kami nikmat surga, tak ada yang kurang. Maukah akan kutambahkan sesuatu? Apalagi ya Tuhan, semua sudah full, semua sudah sempurna kenikmatan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala singkaplah wajah-Nya. Ini nikmat yang besar. Semoga Allah tidak mengharamkan kita untuk melihat wajah-Nya yang mulia jalla fi'ula di negeri akhirat sana. Dengan segala macam dosa-dosa dunia yang kita lakukan, kenaifan kita, kelemahan kita. Waziyadah min fadl wal mudha'afa lil thawab, bukan hanya sekedar diberi ganjaran, disempurnakan, ditambah, bahkan dilipat gandakan. Subhanallah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berikan kepada kita perumpamaan berinfak, bersedekah, bagikan orang yang bersedekah, ya, bagikan satu butir tanaman yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu butir menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100, dari satu butir memunculkan 100 butir, 7 tangkai, setiap tangkai ada 700 butir dari satu butir. Kalau Anda berinfak, ya, 1 rupiah, 1 rupiah Allah lipat gandakan balasan menjadi 700 rupiah. Itu minimal, dan Allah lipat gandakan lebih daripada itu. Ya, 100 juta Anda berinfak, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi 700 juta nilainya, 1 juta jadi 700 juta. Subhanallah. Begitulah Allah lipat gandakan. Wa hadza mimma yubayyinu lana ma'na hadain al-ismain. Inilah penjelas bagi kita tentang dua nama Allah ini. Naam. Wa anna asy-syakur asy-syakir huwa alladhi la yudhi'u 'indahu 'amal 'amilin. La yudhi'u. La yudhi'u 'indahu 'amal 'amilin. 'Amalu. La yudhi'u 'indahu 'amal 'amilin. Bal yudaiful ajra bila khusbanin alladhi yaqbalu al-yasira minal amal wa yusibu alayhi al-thawab al-khasira wal-ata al-jazil wa nawal al-wasi' alladhi yudaifu lil-mukhlisina a'malahum bighayri hisabin wa yashkuru al-shakirin wa yadhkuru al-dhakirin. Jadi makna asy-syakur asy-syakir huwa alladzi la yadhi'u 'indahu 'amalu 'amilin. Dialah Tuhan Allah yang tak akan pernah hilang di sisinya amalan orang yang beramal. Walaupun sebesar biji sawi daripada kebaikan, ataina biha, kami datang dari kiamat. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami menghisap segalanya. Kadang-kadang infak kita yang banyak yang dalamnya ada campuran riya, ujub dan segala macam, itu tak diterima Allah, tak dinilai. Infak kita yang mungkin tak banyak, yang tak pernah kita harapkan, itu yang menyelamatkan kita. Subhanallah. Ya. Maka teruslah berusaha untuk berinfak. Boleh jadi itu yang menyelamatkan kita di hari kiamat. Jadi makna nama Allah Asy-Syakur Asy-Syakir, dialah Tuhan yang menerima, yang mensyukuri perbuatan hamba-hambanya. Karena itulah tak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan hamba. bal yudha'iful ajra bila hisban, bahkan dia lipat gandakan dengan lipatan yang tak lagi dapat dihitung, tak terhingga. Alladhi yaqbalu al-yasira min al-amal, dialah Tuhan Allah yang menerima sedikit daripada amalan yang kita lakukan, meski sedikit. Jujurlah kita, berapa waktu kita untuk Allah? Sedikit, sisa-sisa waktu untuk mengaji, untuk baca Quran, sisa waktu untuk berinfak, sisa-sisa daripada harta kita, itu yang kita infakkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, karena namanya asyakuru syakir, tidak pernah menyia-nyiakan. Subhanallah. Ya. Tak sama iman kita sebagaimana iman Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini semuanya apa kau sisakan? Tak ada untuk Allah semua dan Rasulnya. Yang ku sisakan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya. Tak sampai ke sana iman kita. Berinfak pun payah. Kalaupun sudah berinfak, diingat-ingat. Ya. Tapi semuanya tak hilang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lipat gandakan bila hisban, tak terhingga. Yang dia menerima segala macam amal kita, meski sedikit jua, senyum kita saja berupa sedekah yang kadang kita tak ingat-ingat, Allah subhanahu wa ta'ala akan catatkan. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu sedekah, Allah ingat. Subhanallah. Alladhi yudha'ika wa yuthibu 'alaihi thawab al-katsira wal 'ata' al-jazil, dia balasi dengan balasan yang banyak, ganjaran yang besar. Wa nawal al-wasi, ganjaran yang luas. Alladhi yudha'ifu lil mukhlisina 'amalahum bighairi hisab, yang dia berikan ganjaran kepada orang-orang yang beramal dengan ikhlas, ganjaran tak dapat dihitung karena banyaknya. Wa yashkuru syakirin, qara'tada. Dialah yang menerima syukur hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Ya, maka Allah begitu senang tatkala kita makan. Setelah makan kita ucapkan alhamdulillah, Allah sangat berterima kasih kepada kita. Padahal semuanya darinya, nikmat datang daripadanya, dia yang memudahkan kita makan. Kalau dia berkehendak, dia cabut kenikmatan makan, hilang selera makan dengan penyakit yang mendera, sakit gigi, hilang kenikmatan makan. Panas dalam, hilang kenikmatan makan. Subhanallah. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah at'amani hadza, segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan aku makan ini, min ghairi haulin minna wala quwwah, semuanya tanpa daya upaya daripadaku, kita syukuri, Allah subhanahu wa ta'ala ingat, catatkan. Inilah maknanya, wa yashkuru syakirin, dia menerima kesyukuran hamba-hambanya yang bersyukur, berterima kasih kepada hamba-hambanya yang bersyukur padanya, tanpa balasan, apapun juga daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita apapun tanpa pamrih. Ada ustaz, kan kita disuruh menyembahnya, itu untuk kita, tak kita pun menyembah Allah, tak mengurangi kerajaannya, kekuasaannya, tanpa pamrih. Yang berikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bahkan apa yang tak pernah terbayang dari kita, Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Wa yadhkuru dzakirin, Allah akan senantiasa mengingat hamba-hambanya, mengingat. Siapalah kita ini dibandingkan Allah yang maha besar. Tapi tatkala kita ingat dia, dia ingat kepada kita. Banyak orang yang diberikan berbagai macam limpahan karunia dari sahabatnya, lupa, tak ingat dengan saudaranya, dengan sahabatnya, lupa kacang daripada kulitnya. Berjaya dia lupa siapa yang mensupport dia dulu sehingga akhirnya dia berjaya. Siapa kasih modal, siapa yang pinjamkan, siapa memberikan jalan, lupa daratan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Yadhkuru dzakirin, dia akan selalu ingat kepada orang yang mengingatnya. Kata Allah, ya fadhkuruni adzkurkum, ingat saya ingat kalian. Washkuruni wala takfurun, syukuri segala macam nikmat saya, jangan kufur. Zikir dan syukur. Subhanallah. Naam. wa man takarraba ilaihi shibrun takarraba ilaihi dhira'a wa man takarraba ilaihi dhira'an takarraba ilaihi ba'a fa man ja'ahu bil hasanati zada lahu fiha husna wa ataahu min ladunhu ajran 'azima. Naam. Wa man takarraba ilaihi shibrun, yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah meski sejengkal. Ya. Taqarraba ilaihi dhira'an. Kita berusaha untuk dekat kepada Allah. Upaya tersebut hanya sejengkal nilainya, Allah lebih dekat kepada kita. Ya. Satu hasta. Kemudian wa man taqarraba ilaihi dhira'an taqarraba ilaihi ba'an. Barang siapa yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Satu hasta dia dekat diri kepada Allah, Allah lebih dekat pada satu depa. Ya, sejengkal, satu hasta, satu depa. Ya. Wa man ja'ahu bil hasanati zada lahu fiha husna. Yang datang membawa kebaikan, Allah tambahkan ganjaran kebaikan tersebut. Wa ataahu min ladunhu ajran 'azima. Dia datangkan dari sisinya ganjaran yang besar. Nah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu fi basatil qawli fi ma'na hadzal ismi wa dzakara ma'anihi al-'azimata wa dalailahu al-jalilah. Wa amma syukru Rabbi ta'ala falahu sya'nun akhar, fa huwa aula bi sifati syukri min kulli syakurin, bal huwa asy-syakuru 'alal haqiqah. فإنه يؤتي العبد ويوفقه لما يشكره عليه ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستكله أن يشكره. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah fi bastil qaul fi ma'na hadzal ismi, ketika meluaskan penjabaran tentang nama Allah ini, asy-syakur asy-syakir, ya, fi bastil qawli fi ma'na hadzal ismi wa dhikri ma'anihi al-'azimati, ketika dia menyebutkan makna daripada nama Allah yang begitu agung ini, wa dalail jalilah, apa yang ditunjukkan atas nama Allah ini, kata Ibnu Qayyim wa amma syukru rabbi ta'ala falahu sya'nun akhar, adapun ya kesyukuran Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihnya Allah kepada hamba-hambanya memiliki makna lain. Fa huwa aula bi sifati syukri min kulli syakur. Dialah Allah yang paling layak disifati dengan sifat ia menerima segala kebaikan hamba-Nya, berterima kasih kepada hamba-Nya daripada setiap makhluk yang pandai berterima kasih. Ya, kita disuruh berterima kasih kepada makhluk. La yashkurillah man la yashkurun nas. Tidak akan mampu bersyukur kepada Allah orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia. Kalau kepada manusia dia tak pandai berterima kasih, apalagi berterima kasih kepada Allah. Maka setiap orang yang pandai berterima kasih, Allah lah yang lebih daripada itu. Bal huwa syakuru al-haqiqah, dialah Tuhan Allah yang sebenar-benar Tuhan yang menerima segala macam hamba, ketaatan hambanya, mensyukurinya. Fa innahu yu'til 'abda, karena dia yang memberikan segalanya kepada hamba, wa yuwaffiquhu lima yashkuru 'alaih, bahkan dia yang memberi manusia taufik untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dia beri kepada kita nikmat harta, benda, anak, istri, rumah, pekerjaan. Dia yang berikan kita nikmat ini semua, kemudahan dalam mencari rezeki, dan dia yang menggiring kita, memberi taufik kepada kita agar pandai mensyukuri nikmat tersebut. Karena segala macam amal saleh dengan taufik Allah. Kita pandai bersyukur kepada Allah juga bagian daripada apanya? Taufiknya. Orang yang tak pandai bersyukur itu karena tidak Allah beri taufik. Subhanallah. Ya. Wa yashkuru al-qalila min al-amal. Dialah Tuhan Azza wa Jalla yang menerima, mensyukuri sedikit amalan manusia. Wal-ata'i. Ya. Menerima sedikit daripada amal manusia. Ya. Dan pemberian manusia. Fala yastaqilluhu an yashkurahu. Tidak pernah Allah merasa apa yang diperbuat manusia tak ada apa-apanya, sedikit tak ada. Subhanallah. Kita saja kalau diberi orang kadang kita merasa hina dengan pemberian tersebut. Apa kau beri saya ini? Ya, ini tak ada hal guna bagi saya. Allah tidak. Ya. Ada orang berhati besar memberikan kepada antum sesuatu hadiah. Baju, ya. Bagi dia itu baju yang memang dibeli dengan uangnya. Ya, bajunya tak mahal tapi begitu besar hatinya ingin menghadiahkan kepada antum. Sampai di tangan antum lihat ini baju-baju murah, tengok harganya 100.000. Tak ada baju ke 100.000. Ya, terima juga tapi dengan berhati dengan sebelah mata menerimanya. Sampai di tangan sebentar, sampai di rumah, nah, tolong beri kepada orang lainnya. Subhanallah. Adapun Allah Jalla wa Ala yashkurul qalila minal amal. Dia berterima kasih, bersyukur atas amal yang sedikit. Pemberian kita yang tak banyak, tak pernah Allah merasa ini sedikit. Tengoklah ketika Jumat, berapa yang kita infakkan? Nah, berat rasanya menginfakkan yang warna merah tuh. Paling kuat iman kita yang warna biru. Kadang-kadang warna hijau, kadang warna coklat. Subhanallah. Tapi Allah tak pernah hinakan. Tak pernah Allah katakan dasar koplit. Di bank uangmu beratus juta, infakmu cuma segini, cuma 10.000. Tidak. La yastaqilluhu. Ya, fala yastaqilluhu. Tidak pernah Allah merasa sedikit apa yang kita berbuat. Hanya syukurahu, tetap Allah menerima pemberian tersebut, mensyukurinya. Wa yashkurul hasanata bi asyri amthaliha. Naam. Wa yashkurul hasanata bi asyri amthaliha ila ab'afin mudha'afah. Ya, dan dia Allah Subhanahu wa taala ya menerima segala macam kebaikan, melipat gandakannya dengan 10 lipatan, bahkan lipatan yang banyak, berlipat-lipat ganda. Naam. Wa yashkuru abdahu bi qawlihi bi an yuthni 'alayhi bayna malaikatihi wa fa mil wa fi mil'ihi al-a'la malaihi wa fi malaihi al-a'la. Naam. Wa yashkuru abdahu bi qawlihi. Ya, yani tanda Allah mensyukuri, menerima amalan hamba tersebut, mensyukuri apa yang dia buat, apa yang Allah lakukan, bi an yuthni 'alayhi. Allah Subhanahu wa taala memuji sang hamba. Kita berbuat kebaikan, kita berkumpul di majlis ini, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Allah akan banggakan majlis ini kepada malaikat-malaikatnya. Ya. Itulah tandanya Allah Subhanahu wa taala begitu yakni ridhonya dengan amalan kita, kebaikan, sehingga Allah puji kita. Yusni alaihi baina malaikatihi, di antara malaikat-malaikat sana, wa fi malaihil a'la, di alam tinggi sana, al malaul a'la, alamnya para malaikat, Allah Subhanahu wa taala puji hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Ketika haji datang, ketika hari Arafat, Allah katakan kepada malaikat-malaikatnya, lihat tuh hamba-hambaku yang datang dalam keadaan usut masih, rambut mereka berdebu, baju berdebu, apa yang mereka cari? Saksikan malaikat, semua mereka itu telah kuampunkan. Saksikan malaikat, semuanya itu aku telah ampunkan, aku bebaskan leher-leher mereka dari neraka. Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk ya syukurnya Allah atas apa yang kita perbuatan, apa yang kita perbuat, sehingga Allah puji. Kata Nabi, telah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat Allah, datang kepada mereka malaikat-malaikat Allah, dan Allah mengingatkan mereka kepada malaikat-malaikat yang ada di sisinya di alam malaikat sana. Naam. wa yulqi lahu syukra baina ibadihi. Nah, wa yulqi lahu syukra baina ibadihi. Perbuatan baik yang kita buat, Allah syukuri. Allah banggakan kita di alam malaikat, di dunia pun demikian. Allah buat kita diterima manusia dengan kebaikan kita di dunia ini. Lihatlah para ulama yang senantiasa berbuat kebaikan. Selain Allah puji mereka di alam malaikat sana, Allah senantiasa puji mereka di antara manusia. Tak hilang ingatan manusia tentang mereka. Ya, Imam Syafi'i tak kenal kita. Antara kita dengan beliau rentang waktu yang begitu berabad-abad. Beliau meninggal 204 Hijriah beliau meninggal. Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris. Kita hidup pada masa sekarang 1441. Beliau meninggal 204 Hijriah. Tapi namanya lekat di hati, tak lekang. Jadikan sebagai nama pesantren. Berapa banyak pesantren Syafi'i? Beratus. Beratus, mungkin beribu di Indonesia yang namanya pesantren Imam Syafi'i. Beribu. Subhanallah. Ini bentuk kesyukuran Allah atas keikhlasan Imam Syafi'i rahimahullah. Allah kekalkan namanya di bumi ini. Inilah nama Allah Asyakuru Syakir. Kita berbuat kebaikan untuk manusia, Allah kekalkan. Para ulama, para dermawan, tak hilang nama mereka. Allah kekalkan di bumi ini. Yang menyebarkan ilmunya, yang menyebarkan hartanya, tak hilang, tak lenyap. Inilah maknanya wa yashkuru 'abdahu biqaulihi bi anithni 'alaihi baina malaikati wa fi malil 'ala wa yulqi lahu syukra baina ibadihi. Allah buat manusia pun memujinya, mensyukuri perbuatannya, kebaikannya, kontribusinya terhadap manusia. Naam. Wa yashkuruhu bi fi'lihi. فَإِذَا تَرَكَ لَهُ شَيْئًا أَعْطَهُ أَفْضَلَ مِنْهُ. وَيَشْكُرُ بِفِعْلِهِ. Manusia mensyukuri perbuatannya. Kemudian فَإِذَا تَرَكَ لَهُ شَيْئًا. Jika seorang hamba meninggalkan sesuatu untuk Allah karena Allah, karena itu haram, karena itu kezaliman, kerja di bank, tak tahu, setelah tahu itu bank haram, konvensional dengan segala macam terdapat dalamnya, kemudian karena Allah dia tinggalkan, a'tahu afdhal min, Allah pasti berikan lebih baik daripada apa yang dia dapatkan. Kalau dia yakin meninggalkan pandangan yang haram, Allah berikan lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan, berupa kenikmatan dalam hati, keindahan iman dalam jiwa. Adapun pandang haram, setelahnya akan datang musibah, bencana, petaka. Subhanallah. A'tahu afdhal minhu. Allah akan berikan ganjaran lebih utama daripada apa yang ditinggalkan karena Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa idza badala lahu syai'an raddahu 'alaihi at'afan mudha'afah. Wa idza badala lahu syai'an, jika hamba ya keluarkan untuk Allah sesuatu, ya, korbankan untuk Allah sesuatu, apapun yang dikorbankannya berupa hartanya, pikirannya, pekerjaannya untuk Allah, subhanallah, raddahu 'alaihi adhafan wa dha'afa, Allah ganti berlipat-lipat ganda. Tak akan pernah kita kalau berbuat kebaikan mendapat keburukan, tidak mustahil. Kata Allah, hal jazaul ihsani illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan seperti itu pula? Subhanallah. Kadang-kadang kita hidup karena kebaikan orang tua kita, sehingga kita pun memperoleh kebaikan. Sebagaimana dalam kisah ya di surah Al-Kahfi, anak yatim yang Allah kekalkan untuk mereka kebaikan, Allah simpan untuk mereka harta karena orang tuanya saleh. Allahu Akbar. Karena kesalehan orang tua berbuah kepada anak. Kita berusaha bekerja untuk Allah, untuk umat, kepentingan orang banyak, tak disia-siakan Allah tabaraka taala apa yang kita lakukan. Wa huwa alladhi waffaqahu litarki wal badli wa syukruhu ala hadha wa syakarahu ala hadha wa dhaka. Padahal wa huwa alladhi waffaqahu litarki wal badli. Allah lah yang memberikan kita taufik sehingga kita akhirnya mau untuk meninggalkan kemaksiatan dengan taufik Allah. Sehingga kita mau berinfak, berkorban, bersedekah, semuanya Allah juga yang memberikan taufik. Wa syakarahu ala hadza wa dzaka. Setelah itu dia syukuri kita dengan perbuatan tersebut padahal dia yang memberikan taufik. Nah, walamma taraka as-sahabatu diyarahum wa kharaju minha fi mardatihi a'adahum anha an mallakahum ad-dunya wa fataha 'alaihim. Lihat buktinya, walamma taraka as-sahabatu diyarahum. Lihatlah para sahabat tatkala mereka tinggalkan negeri mereka, hijrah mereka untuk Allah, meninggikan kalimat Allah, dapat menyembah Allah, ditinggalkan mereka kota Mekah yang mereka cintai, harta mereka tinggalkan, anak istri mereka tinggalkan, sanak kerabat mereka tinggalkan, semuanya. Suhaib Ar-Rumi kaya raya di kota Mekah, ditinggalkannya semua hartanya. Tak peduli dia, dilarang Quraisy, kau Suhaib mau pergi bawa hartamu, di mana hartamu tunjukkan. Kata Suhaib, kalau aku tunjukkan kan lepaskan, aku mau pergi jera ya. Ditunjukkan Suhaib dan dia dilepaskan. Sampai di kota Madinah, Nabi mengatakan kepada Suhaib, Rabihal bai'u, Rabihal bai'u ya Suhaib. Sungguh beruntung perdaganganmu. Apa ya Rasulullah, Allah telah menerima apa yang kau lakukan. Semua hartanya ditinggalkan, hijrahkan Allah. Tak peduli dia. Berapa banyak kita yang berat hijrah dari kejelekan kepada kebaikan gara-gara? Ya, tuntutan. Apa ya bang lepas dari bank, orang setengah mati mau masuk. Nyogok-nyogok pun abang mau lepas ini. Dasar bodoh lah bang. Gara-gara istri, tak jadi. Banyak-banyak ngaji aja lah. Kutunggu pensiun dini aja lah nanti. Subhanallah. Sahabat tak peduli. Tinggalkan mereka. Abu Salamah, Ummu Salamah dan putra mereka terpisah tiga. Mau hijrah. Subhanallah. Istri ditahan kerabatnya. Anak ditahan kerabat sang ayah. Berhasil Abu Salamah keluar sendiri saja. Tak peduli ditinggalkan. Setahun Abu Salamah ditinggal Abu Salamah. Setiap hari dia menangis. Berpisah dengan suami. Berpisah dengan anak. Mereka tinggalkan semua. Kita hijrah setengah-setengah. Berat. Subhanallah. Dari kemaksiatan. Bagian hijrah tapi tetap masih merokok. Berat dia tinggalkan rokok nih. Hijrah-hijrah juga. Merokok tetap juga. Tak sempurna, dia tak sempurnakan hijrahnya. Mohon maaf ya kalau ada di sini orang ini, insya Allah enggak ada. Ini tidak ada, saya lihat wajah-wajah hisabnya tak ada ini. Subhanallah. Mereka tinggalkan semua dunia mereka. Apa balasannya? Wa kharaju minha, mereka keluar dari kota Mekah fi mardatihi, kan semua dalam rangka itu mencari ridha Allah. A'adhum anha. Allah gantikan an mallakahum dunya. Allah gantikan bagi mereka dunia menjadi milik mereka. Mereka jadi raja-raja dunia. Subhanallah. Wa fataha 'alaihim. Bahkan Allah taklukkan untuk mereka dunia seisinya. Subhanallah. Tak ada yang susah hijrah karena Allah SWT. Ya. Tengoklah mereka memiliki budak, beratus budak mereka, beribu budak mereka, harta mereka, tanah mereka, kebun mereka dengan hijrah. Subhanallah. Niat awak kemarin hijrah. Niat kita hijrah ke Batam kenapa? Dolar, kota dolar, dolar sing. Subhanallah. Di sini Allah temukan hidayah petunjuk. Subhanallah. Jalan telah diatur Allah SWT. Kalau tak kita ijakkan lagi kemari, mungkin tak kenal kita. Yang namanya sunnah, tak kenal namanya hijrah. Tak bagaimana dibelokkan Allah terduduk di Masjid Sabilul Janin. Subhanallah. Ya. Ini semua ada proses. Dengan rahmat Allah jua. Jadi para sahabat mereka tinggalkan segalanya untuk Allah, Allah gantikan bagi mereka dunia. Apa yang tak Allah gantikan? Allah Maha Pengasih, Penyayang. Jangan takut tumpur dalam berdakwah, dalam kebaikan, gulung tikar, enggak. Meninggikan kalimat Allah tak akan membuat kita gulung tikar. Intan surullah yang surukum. Kalau kalian tolak Allah, agamanya kalian tolak, Allah tolong kalian. Subhanallah. Naam. ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. رجب نعم. Temu kerja. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. ya. Kita akan lanjutkan tentang ya perkataan Al-Qayyim rahimahullah, bagaimana buah daripada syukurnya Yusuf alaihissalam. Kita pada akan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.